Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita mengalami kecelakaan. Atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini sudah dipraktekkan. Masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan salat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, salat. Bukan menghubungi relasi kita, bukan panik, bukan galau, namun tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salat. Mengapa salat? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu amatlah besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan sholat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu. Lalu bertakbiratul ihramlah. Dan salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pernah berjalan di sebuah jalan. Lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wa shalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat dua rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam. Beliau kembali ke tunggangannya dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan sholat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya, Abdurrahman bin Auf, itu pingsan. Dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat, mengingat firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam, langsung mengerjakan sholat dua rakaat salam, sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi. Resep untuk orang-orang beriman, yakin tidak bahwa Allah mampu melawan kita. Kerjakanlah sholat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah. Mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan sholat. Wasta'inu bis sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, dan Allah minta kita untuk mengerjakan sholat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan sholat kita tersebut, jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan, dan penuh pengharapan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.